Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah an Busra bint Safwan radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Dari Busra bint Safwan, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang lima, disahihkan oleh Tirmidzi, Ibn Hibban. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, wa asah syai fi hadzal bab. Ini adalah hadis yang paling sahih di dalam permasalahan ini. An Busra, dari Busra binti Safwan, berarti ini adalah sahabiat wanita. Bintu Safwan bin Naufal al-Qurashiyah al-Asadiyah Quraish, kanat minal mabi'at, lahu Rasulullah SAW. Beliau adalah termasuk wanita sahabiat yang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Busrah binti Safwan bin Naufal al-Qurashiyah al-Asadiyah. Rawa'anha Abdullah bin Umar wa ghairuhu. Abdullah bin Umar mengambil ilmu atau belajar atau mengambil hadis dari beliau. Anna Rasulullah SAW qal man massa dzakarahu falyatawadda. Orang siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Akhrajahu al-Khamsah wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibn Hibban. Qala al-Bukhari wa asah syai fi hadzal bab. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, Ahmad, Ibn Khuzaimah, Al-Hakim, Ibn Jarud, Daruqutni, Sahihun Thabitun, Sahih Yahya bin Ma'in. Dan disahihkan oleh Yahya bin Ma'in. Dan Al-Bayhaqi wal-Hazimi, wal-Qadhafi, ada cacat di situ, biana rawahu Urwah an Marwan, bahasanya beliau meriwayatkan dari Urwah, dari Marwan, an rajulin majhul, dari seseorang yang majhul, ghairu sahih, yang ini tidak benar. Faqad thabata anna Urwah sami'a min Busra. Ini tidak benar, yang benar bahwasanya Urwah telah mendengar dari Busra binti Safwan min ghairi wasitah, tanpa ada perantara. Kama jazama Ibn Khuzaimah wa ghairu min a'immatil hadith. Sebagaimana dipastikan oleh Ibn Khuzaimah dan yang lain dari a'immatil hadith. Kadzalika al-Qadhafi bi anna Hisham bin Urwah rawi lahu an abihi lam yasma min abihi ghairu sahih. Sungguhnya Hisham bin Urwah rawi dari ayahnya, lam yasmahu, tidak mendengar dari ayahnya, ini tidak benar. Faqad thabata annahu sami'a min abi, telah sahih bahwasanya beliau mendengar dari ayahnya. Fandafa' al-qad wa sahha al-hadith, sehingga celaan tersebut hilang dan hadisnya menjadi sahih. Ini bisa dilihat dalam kitab Talhisul Habir. Talhisul Habir. Wa bihi istadalla man sami'ta min as-sahabah wa tabi'in wa Ahmad wa Syafi'i ala naqd massa dzakar lil wudu. Dari sinilah kelompok yang menjadikan dalil ya, yang kau dengar dari kalangan para sahabat, tabi'in, Ahmad, Imam Syafi'i, mereka berpendapat ala naqd, bahwasanya memegang kemaluan itu batal atau membatalkan wudu. Wal murad masu min ghairi ha'ilin, yang dimaksud memegang di sini tanpa ada pembatas, artinya kulit sama kulit, paham? Enggak ada pembatas kalau dibatasi celana dalam atau sirwal atau jubah, itu tidak. Ini yang dimaksud memegang di sini adalah min ghairi ha'il, artinya kulit nyentuh kulit. Liana akhraja Ibn Hibban fi sahihi, dikeluarkan juga oleh Ibn Hibban dalam sahihnya, dari hadis Abu Hurairah, idza afdha ahadukum bi yadihi ila farji laysa dunaha hijabun wala sitr faqad wajaba alaihi alwudu. Apabila salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya yang tidak ada penghalang, tidak ada kain atau yang semisalnya, maka wajib baginya untuk berwudu. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim, Ibn Abdul Bar dan Ibn Abdul Bar. Qala Ibn Sakan, berkata Ibn Sakan, wa ajwad maruya fi hadzal bab. Ini adalah hadis yang paling baik yang diriwayatkan tentang permasalahan ini. Zahmat syafi'iyyatu annal ifdala yakun illa bibatinil kaf. Syafi'iyah mengatakan bahwa ifdha yang maksud memegang di situ harus dengan telapak tangan. Kalau tidak pakai telapak tangan maka tidak. Wanaulanak dari zaman saja kerbuzahir kafe. Kalau pakai apa atasnya atau punggungnya maka tidak membatalkan. Ini pendapat siapa? Syafi'iyah. Warad alaihim al-muhaqqiqun bi anna al-ifdha lughatan al-usul, dibantah oleh para ulama bahwasanya ifdha di sini adalah usul, menggapai, memegang. A'am min ayyakuna bi batin al-kaf aw zahiriha, lebih umum sifatnya daripada memegang dengan telapak tangan. Qala Ibn Hazm rahimahullah, la dalila ala ma qalahu qaluh la min kitab wa la sunnah wa la ijma'. Ini juga Syafi'iyah, tidak ada dalil, kata Ibn Hazm. Enggak ada dalil penjelasan dari kita wala sunnah ijma' qaulu sahabat qiyas wala ra'i sahih. Artinya pendapat Syafi'iyah terbantahkan. Wa ayyada hadis Busrah, dan dikuatkan hadis Busrah. Ahadits ukhar, hadis-hadis yang lain, an 17 sahabiyan, dari 17 sahabian mukharrajah fi kutubul hadis, yang dikeluarkan dalam kitab-kitab hadis. Wa minhum Talaq bin Ali, di antara mereka adalah dari sahabat Talaq bin Ali, rawi hadis adam an-naqd, salah seorang perawi yang mengatakan adam an-naqd, tidak batalnya memegang kemaluan, tidak membatalkan wudu. Warwa anhu an-naqd aidan, dan juga beliau meriwayatkan ya batal juga. Wa ta'awwala man dzakara haditsan fi 'adam an-naqd an la kana fi awwal al-amr. Dan mentakwil yang mengatakan batalnya ini, mereka mentakwil ini fi awal amr, ketika zaman awal-awalnya, hukum awal-awal ya batal. Fi adam an-naqd tidak batal. Fa inna qudima fi awal hijrah, yang terjadi ketika awal hijrah, qabla, sebelum umrahnya Nabi SAW. Ya. Sehingga hadisnya mansukh dengan hadis Busrah. Hadis yang sebelumnya dihapus dengan hadis yang ini, yang Busrah bintu Safwan. Karena mutakhiratul Islam, karena ini keluar atau diucapkan oleh Rasulullah SAW terakhir-terakhir. Wa ahsanu minal qawl bin nasf qawl bit tarjih. Imam Shanani rahimahullah mengatakan pendapat yang paling bagus adalah dengan pendapat nasf, yaitu hadis yang awal itu dihapus dengan hadis yang sekarang, yaitu hadis Busrah. Fa'inna hadis Busrah arjah, hadis Busrah bint Sufwan lebih kuat. Likathrati man sahaha minal a'immah wa likathrati syawahidih, karena banyaknya yang mensahihkan dan banyak juga yang syawahidnya, pendukung-pendukung yang lainnya. Anna al-Busrah haddatsat bihi fi daril muhajirin wal ansar. Busrah menceritakan hadis ini di lingkungan muhajirin dan ansar. Wa mutawafirun, dan mereka banyak sekali para sahabat yang mendengar hadis ini, dan tidak ada satupun yang membantahnya. Bal alimna anna ba'dahum sara ilaih Urwah an rawayati fa'inna raja ila qawliha, kembali kepada Busrah ya, wakana qabla dhalik yadfa'u, padahal sebelumnya dibantah. Wakana Ibn Umar yuhadith bihi anha walam yazal yatawadha min masjid dhakar ila an mat. Dan ini Ibn Umar ya, memegang hadis Busrah dan mempraktekan, mengamalkan hadis Busrah. Ya, setiap kali beliau memegang kemaluannya, maka beliau berwudu sampai wafatnya beliau. Qala al-Baihaqi rahimahullah ya fi tarjih hadis Busrah ala hadis Talaq bin Ali annahu lam yakhrija sahibas sahih. Berkata al-Imam al-Baihaqi rahimahullah, cukuplah di dalam mentarjih menguatkan hadis Busrah daripada hadis Talaq bin Ali annahu lam yukhrijahu sahibas sahih, bahwasanya hadis Talaq bin Ali tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Ulam yahtajja bi ahadi min rawati wa qad ihtajja bi jami' rawati hadis Busrah. Thumma inna hadis Talaq min riwayat Qais bin Talaq qala Syafi'i qad sa'alna an Qais bin Talaq falam najid man ya'rifu fama yakunna qabulu khabari. Berkata Syafi'i, kami telah mendengar, kami pernah bertanya kepada Qais bin Talaq dan kami tidak mendapati ya dari jalan atau dari orang yang mengetahuinya, sehingga ya hadis Talaq bin Ali fama yakunna qabulu khabarih, tidak diterima beritanya atau hadisnya di sisi kami. Qala Abu Hatim Abu Zur'ah, berkata Abu Hatim dan Abu Zur'ah, Qais bin Talaq laisa mimman taqum bi hujjah wa wahayya Qais bin Talaq ya adalah seorang perawi yang tidak bisa dijadikan sandaran dan sering salah. Wa amma Malik falam ta'arad al-hadithan wala bilwudu min masjid dhakar nadaban la wujuban. Adapun Imam Malik rahimahullah, falamma ta'arad al-hadithan, maka ketika dua hadis ini saling bertentangan, maka Imam Malik berpendapat ya barang berwudu ya bagi orang yang memegang kemaluannya, wudunya itu sunnah bukan wajib, mandu sunnah bukan wajib sifatnya. Sehingga kesimpulannya adalah apa? Bahwasanya hadis Busrah lebih kuat menghapus hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya apa? Talaq bin Ali. Nah, jadi hadis Talaq bin Ali mansukh, dihapus ya dengan hadis Busrah binti Safwan. Ya, ini yang ditarjih, yang dikuatkan oleh siapa? Al-Imam As-Sanani rahimahullah. Berarti kesimpulannya apa? Barang siapa memegang kemaluannya tanpa pembatas, kalau pakai pembatas, pakai celana, pakai jubah, itu enggak. Masalahnya sekarang kulit dengan kulit, dia megang ya sentuhan antara kulit dengan kulit. Nah, bagaimana? Nah, berdasarkan hadis Busrah ini berarti apa? Batal. Adapun hadis Talaq bin Ali mansukh, dihapus. Nah, ini yang dikuatkan oleh Imam As-Sanani rahimahullah taala. Wallahu a'lam bissawab.